Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna fihi ayil julusi baina sajidataini. Ini membahas tentang kesunahan yang ada di rukun, yaitu duduk di antara dua sujud ya. Kesunahan untuk rukun yang berupa duduk di antara dua sujud. Wa sunna fihi, disunahkan di dalam duduk di antara dua sujud. Ail julusi baina sajdataini. Wa fi tasahudin awala, dan disunahkan juga di saat tasahud yang pertama. Wajal sati istiroha, dan juga duduk untuk istirahat. Duduk istiroha ini atau duduk istirahat ini nanti akan dijelaskan, yaitu duduk yang dilakukan sebelum berdiri ya, sebelum berdiri, baik setelah sujud kedua maupun setelah tasahud ya. Kalau setelah tasahud itu berarti duduknya duduk tasahud. Jadi jalsa istiroha adalah duduk istirahat, yaitu duduk yang dilakukan setelah sujud yang kedua sebelum berdiri. Wa kadza fi tasahudin akhirin, begitu juga disunahkan untuk tasahud yang terakhir. In ta'aqqabahu sujudu sahwi, bila setelah tasahud akhir diiringi sujud sahwi. Jadi kesunahan ini berlaku untuk beberapa rukun dan beberapa kesunahan yang lain. Yaitu yang pertama, duduk di antara dua sujud, kemudian tasahud awal, kemudian duduk istirahat, dan yang terakhir tasahud akhir bila memang setelahnya ada sujud sahwi. Disunahkan iftirasun, melakukan duduk iftiras. Jadi ini adalah kesunahan duduk iftiras ya. Duduk iftiras itu disunahkan di empat tempat. Duduk iftiras penggambarannya adalah bi'ayyas yajlisa ala ka'bi yusrohu. Gambarannya adalah seseorang menduduki mata kaki bagian kaki kiri. Jadi ka'bi ini artinya mata kaki, yusrohu artinya kaki kiri. Bihaitsu yali dhuhruha al-ardha, sekiranya bagian luar dari kaki kiri. Bagian luar itu artinya bagian atas ya, bagian atas atau bagian luar dari kaki kiri ini menempel tanah. Jadi seperti yang kita lihat, duduk untuk tasyahud awal, yaitu menduduki kaki kiri, itu dinamakan duduk iftiras. Wadi'an kafaihi ala fahidaihi, dengan meletakkan kedua tangan di atas dua paha. Ini juga sunnah ya, kesunahannya meletakkan kedua tangan di atas fahidaihi atau di atas paha. Qoriban min rukbataihi, letaknya mendekati dua lutut. Jadi tidak menempel lutut tetapi mendekati dua lutut. Bihaitsu tusamituhuma ru'usul asabi, sekiranya ujung jari sejajar dengan lutut. Jadi yang mendekati lutut adalah telapak tangan ya. Telapak tangan mendekati lutut, sekiranya ujung jari sejajar dengan lutut. Nasiron asabi'ahu, tidak menggenggam semua jari. Jadi nasiron ini artinya melepaskan ya, menyebarkan, dalam arti tidak menggenggam. Ko ilan robbi firli ira akhirihi, dan disunahkan juga membaca robbi firli, ya Allah wahai Tuhanku ampunilah aku, ila akhirihi hingga akhir doa. Tatimmatuhu warhamni, lanjutan doa itu secara lengkap adalah warhamni. Jadi robbi firli warhamni, warhamni dan berilah rahmat kepadaku. Wajburni, dan gantilah. Ya, wajburni ini artinya kalau di dalam kitab Iyanatut Thalibin adalah berikanlah ganti dari apa yang telah hilang. Jadi meminta Allah agar Allah mengganti sesuatu yang telah hilang dari kita. Warfa'ni, dan tinggikanlah aku. Warzukni, dan berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, dan tunjukkanlah aku. Wa'afini, dan berilah kesehatan. Jadi wa'afini ini biasanya dimaknai dengan kesehatan, tetapi kalau di dalam Iyanatut Thalibin, a'afini ini artinya permintaan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dibenci. Jadi kita meminta kepada Allah supaya Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang kita benci. Jadi terjemahnya kalau versi Iyanatut Thalibin, wa'afini, dan hindarkanlah aku dari hal-hal yang aku benci. Lil ittiba, kesunahan ini berdasarkan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wayukariru ini di sebagian cetakan ini bukan menggunakan kata wayukariru tetapi menggunakan wayukrohu, ya, wayukrohu. Jadi kalau menurut saya yang benar itu wayukrohu. Wayukrohu ikfirli salatan, dimakruhkan membaca ikfirli 3 kali. Jadi kesunahannya adalah bacaan yang di atas tadi, dan mengulangi ikfirli 3 kali ini hukumnya makruh. Wasunna jalsatu istirohatin, disunahkan melakukan duduk istirohah. Duduk istirohah adalah duduk seperti yang saya singgung tadi, ya, duduk istirahat, ya, terjemahnya duduk istirahat. Biqadril julusi baina sajdataini, kesunahan ini selama atau kadarnya adalah seperti halnya duduk di antara 2 sujud. Lil ittiba, kesunahan ini dikarenakan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walau fi naflin, kesunahan ini tetap berlaku walaupun melakukan sholat sunnah. Wa in taraka hal imamu, walaupun imam tidak melakukannya. Jadi seorang makmum dia tetap disunahkan melakukan sujud istirahah walaupun imam meninggalkannya, walaupun imam tidak melakukannya. Khilafan li syaikhina, berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar membatasi kesunahan duduk istirahat dengan selama imam melakukannya. Jadi kalau imam tidak melakukan duduk istirahat, maka makmum tidak disunahkan melakukannya menurut Ibnu Hajar. Tetapi menurut di keterangan Fathul Mu'in yang awal itu, tetap disunahkan wa in taraka hal imam, walaupun imam tidak melakukannya. Likiyamin, duduk istirahat ini dilakukan untuk berdiri, ya, untuk berdiri. Aili ajlihi an sujudin wa ligairi tilawah, yaitu disunahkan untuk berdiri dari sujud, namun sujud selain sujud tilawah. Sujud yang disunahkan dikarenakan membaca surat sajdah, membaca ayat sajdah. Jadi khusus berdiri dari sujud tilawah ini tidak disunahkan melakukan jalsatu istirahah. Jadi sujud tilawah ini dikecualikan, ya, dikecualikan setelahnya tidak disunahkan untuk melakukan jalsah istirahah. Wa yusannu timadun ala batni kafaihi fi qiyamin min sujudin wa qu'ud, disunahkan bersandar kepada bagian dalam kedua telapak tangan. Maksudnya kita di saat bangun dari sujud ataupun dari duduk, ya, Bangun dalam arti berdiri ya. Qiyamin min sujud wa qu'ud. Berdiri dari sujud ataupun berdiri dari duduk tasyahud ya. Ini qu'ud yang dimaksud duduk tasyahud ya. Itu disunahkan untuk iktimat, untuk bersandar, bertumpu atau bersandar pada kedua tangan. Bersandar pada bagian dalam telapak tangan. Jadi kalau di dalam kitab yang lain atau di dalam hadis, keterangannya adalah kesunahan ini seperti orang yang tidak mampu ya, seperti orang yang lemah. Orang yang lemah yang di saat akan berdiri dia membutuhkan bantuan kedua tangan. Tapi itu disunahkan ya, jadi berdiri dari sujud atau dari duduk ini disunahkan kita seperti orang yang lemah. Lemah dalam arti bertumpu dengan kedua tangan untuk melakukannya. Watasiuha wallahu a'lamu bisawabi.